stop. Ah, dimakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La nabiyya ba'dah. Pendengar yang dimuliakan Allah, hari ini kita mengkaji ayat 126 dari surat Thaha. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qala kazalika atatka ayatuna fanasitaha wa kazalika liyawma tunsa. Allah berfirman, demikianlah dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami dan kamu mengabaikannya, jadi begitu pula pada hari ini kamu diabaikan. Sengaja membutakan mata hati, sengaja melupakan ayat-ayat Allah, sengaja menutup mata dari peristiwa yang terjadi silih berganti di depan matanya. Orang yang sengaja seperti ini layak untuk ditinggalkan, layak untuk dilupakan, layak untuk diabaikan. Kenapa? Karena semua bermula dari pilihan sendiri. Ketika seseorang memilih kesesatan, maka jangan salahkan orang lain bila hidupnya tersesat. Ketika seseorang memilih kehancuran, jangan salahkan orang lain bila akhirnya dia hancur dan binasa. Ketika dirinya memilih kemunafikan, jangan salahkan apabila semua amalnya menjadi sia-sia dan tiada berguna. Ini adalah hukum kausalitas, hukum aksi dan reaksi, hukum sebab dan akibat, dan ini adalah tanda-tanda kuasa Allah. Orang yang melupakan ini, jangan salahkan apabila kemudian dia celaka. Dalam kehidupan kita menemukan orang yang bersungguh-sungguh akan berhasil. Bila kemudian ada orang yang malas dan gagal, jangan salahkan kenapa diriku gagal. Dalam kehidupan ini apabila orang sakit dia akan berobat supaya sakitnya tidak bertambah parah, karena dia yakin izin Allah dalam kesembuhan dengan cara dia berobat. Jangan salahkan apabila obat dia berpenyakit dan bertambah parah karena dia tidak mau berobat. Ini adalah tanda-tanda ayat-ayat Allah yang terpampang di alam ini. Ketika itu dilupakan, ketika manusia melupakan, jangan salahkan siapa-siapa. Ayat yang kedua dapat kita pahami ayatuna dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Tanda-tanda kuasa Allah di alam ini sejalan dengan apa yang tertuang di dalam ayat suci Al-Quran. Bahkan Al-Quran mengharap kepada manusia untuk melihat tanda-tanda kuasa Allah di alam ini, karena keduanya satu kesatuan, bersumber dari Allah Tuhan yang Maha Esa. Orang yang membaca Al-Quran, mengamalkannya dan menjadikannya petunjuk, dia akan bahagia di dunia sebelum dia bahagia di akhirat. Dia akan melihat dengan mata hati yang jernih di dunia sebelum dia melihat dengan mata kepalanya Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat kelak. Sebaliknya, orang yang sengaja membutakan matanya untuk membaca Al-Quran, dia beli Al-Quran, tetapi tidak pernah disentuhnya, atau bahkan ada rumahnya bernama Islam, keluarganya Islam, tidak memiliki Al-Quranul Karim, dan kalaupun dimiliki tidak pernah dibaca, kalaupun dibaca tidak pernah diamalkan, kalaupun diamalkan maka pengamalannya bukan berdasarkan dari keutuhan Al-Quran yang diinginkan Allah. Maka jangan salahkan apabila keluarganya kemudian berantakan, apabila hidupnya tidak memiliki bimbingan dan arahan, apabila akhirnya kehidupannya menjadi susah dan menderita. Dan jangan pula disalahkan ketika dia tidak mau membaca Al-Quran, tidak mau mengamalkannya, tidak melaksanakan rukun Islam, akhirnya dia menderita di neraka kelak di akhirat. Di studio telah hadir Ustaz kita, Ustaz Fajrul Haq LCMA, yang akan mengkaji sengaja membutakan mata hati berdasarkan ayat 126 dari surat Thaha. Kami persilakan Pak Ustaz. Ya, terima kasih kepada Dr. Zainal Arifin. Ayat yang kita kaji adalah mengingatkan kita sebab dari kebutaan kita di hari kiamat disebabkan jauh dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya mereka selalu abaikan, mereka tidak pernah lagi mengingat kembali dengan membaca Al-Quran, dengan mengaji dan yang lainnya. Maka untuk itulah mereka itu di hari kiamat kelak nanti kata Allah, mereka juga akan dilupakan. A'udzubillah min dzalik. Karena pertolongan kita satu-satu di akhirat kelak nanti adalah Allah. Kalaulah Allah kita lupakan, itu adalah sebuah malapetaka yang tidak bisa kita gantikan dengan yang lain. Karena apa? Karena Allah yang maha kuasa, baik di dunia, baik di akhirat kelak nanti, baik itu di yaumul mahsyar dan di mana saja kita berada, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melihat kita, yang berkuasa atas diri kita, bahkan diri kita ini Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memilikinya, tidak ada yang lain. Berarti kita hidup di dunia ini hanya ingin menjalankan amanah, karena badan yang kita punya adalah bukan milik kita tapi milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berbahagialah kita walaupun dengan sedikit kita melaksanakan, tapi kita dapat tetap terus mempertahankan akidah kita, mempertahankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, daripada kita terus bergelimang dengan maksiat dosa jauh dari Allah. Maka orang-orang itu akan jadikan Allah orang-orang itu buta. Maka sungguh sangat aneh sekali pemandangan di hari kiamat kelak nanti. Tapi bagi orang mukmin itu tidak ada hal yang aneh. Karena apa? Karena telah sampai pesan ini terhadap mereka supaya tidak terjadi. Mudah sekali, petunjuk sudah Allah berikan dalam Al-Quran, petunjuk sudah Allah berikan dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang mau kita cari lagi selain petunjuk yang dua ini yang sudah terjamin dapat membelah kezaliman, kegelapan, sehingga menjadi dunia ini terang menderang. Begitu Ustaz. Terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Benar sekali apa yang disampaikan oleh Ustaz Fajrul Haq di akhir pertemuan kita ini, di mana jemaah haji sekarang sudah mulai berkumpul di Mekah Al-Mukarramah untuk nantinya pada tanggal 26 Oktober melakukan wukuf di Arafah. Kita semua tahu 25 Oktober wukuf di Arafah. Kita semua tahu bahwa kita merindukan keluarga kita di tanah suci sana. Kita tidak pernah melupakan mereka, sebagaimana mereka pun tidak pernah melupakan kita. Ada hubungan batin antara kita yang ada di Indonesia dengan saudara kita, keluarga kita, terlebih orang tua kita atau anak kita yang pergi menunaikan ibadah haji di sana. Inilah gambaran fanasitaha watunsa. Ketika kita melupakan keluarga kita, jangan salahkan bila keluarga kita kelak nanti akan melupakan kita. Ketika kita melupakan orang-orang yang sebenarnya layak kita cintai. Jangan salahkan bila mereka pun akhirnya melupakan kita. Lebih jauh dari itu, ketika kita melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, mencintai kita 100%, jangan salahkan ketika kita melupakannya, Dia pun melupakan kita. Kalau Allah telah melupakan kita, di mana kita akan bernaung dan berlindung? Musibah, musibah, dan musibah. Sengaja membutakan mata hati adalah musibah yang paling berbahaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.